Lihat Ibnu Taimiyah di sini disebutkan fa'lam anna masail at-takfir wa tafsik hiya masail al-asma wal ahkam. Permasalahan mengkafirkan orang dan mengatakan seseorang fasik adalah masalah penyematan nama dan hukum. Allati yata'allaq bihal wa'du wal wa'id fid daril akhirah, yang bertalian dengan janji dan ancaman di negeri akhirat. Wa tata'allaq bihal mu'alat wal mu'adat, bertalian dengan wala dan barok. Wal qatl, halal darahnya. Wal ismah, atau tidak halal darahnya. Wa ghadzalika fid dari dunia, dan banyak lagi yang lain bertalian dengan hukum di dunia ini. Fa inna Allah subhanahu aujabal jannata lil mu'minin wa harrama al jannata 'alal kafirin. Allah membolehkan, menghalalkan, mewajibkan surga bagi orang yang beriman, mengharamkan surga bagi orang kafir. Wa hadza min al ahkamil kulliyah fi kulli waqtin wa makan. Ini adalah hukum yang global di setiap waktu dan tempat. Lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau melalui Abu Dzar Al-Ghifari, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Ini ngerinya di sini Bang sekalian. Jadi jangan cepat-cepat. Jangan gemerusu, jangan buru-buru. Kata Rasul, tidaklah seseorang melemparkan orang lain dengan hukum fasik atau dengan hukum kafir kecuali akan kembali kepada yang mengatakannya jika orang yang dihukumi itu tidak demikian. Mau, betul tidak? Jadi urusannya adalah bukan urusan, harus hati-hati karena kalau salah kembali kepada yang menghukumi. Tapi ya bagi orang yang khawarij, bagi orang yang dia adalah manhajnya itu mengkafirkan orang, ya ya gak masalah, dia yakin betul bahwa itu adalah benar, betul tidak? Dan karena itu inilah yang disebut dengan bahaya. Orang khawarij itu bahaya sekali, disebutnya kila abunnar. Ya, karena itu janganlah kita seperti orang khawarij, karena orang khawarij itu mudah mengkafirkan orang. Harus ada prosesi, tadi sudah disampaikan, ada namanya iqamatul hujjah, dan iqamatul hujjah tidak mudah. Kalau tadi disebut misalnya ada LC, ada Kairo, ada tadi disebut, betul tidak dalam pertanyaan? Ya justru karena itu tidak boleh sembarangan, berarti mereka orang ngerti, betul tidak? Kalau orang ngerti berarti kalau mau ajak diskusi, apa alasan Anda begitu, betul tidak? Nah ketika itu adalah dia punya sudut pandang dan dia adalah ada unsur pendapat, bisa jadi diterima, bisa jadi tidak terima, baru di situ kita vonis orang itu. Tapi kalau tidak, enggak bisa kita serampangan mengatakan fulan yang duduk di sana, fulan yang duduk di majelis anu, fulan mereka adalah kufar dengan sembarang apa serampangan begitu. Waduh, ngeri ini hadis, iman sekalian. Salah mengkafirkan orang kembali, berarti orang yang mengkafirkan orang lain dengan salah itu dia yang kafir sebetulnya. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pernah sekalian lihat lagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Abdullah bin Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir. Tadi kan sudah kita bahas tuh. Memanggil seseorang dan ya kafir sama dengan telah menyatakan orang itu kafir. Menyatakan orang itu kafir berarti sama dengan mentakfir namanya. Siapa saja seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir. Kata Rasul, faqad ba'a biha ahaduhuma. Hukum kufur itu kembali kepada salah seorang dari dua orang itu. Maksudnya siapa? Imma orang yang dikafirkan, berarti benar pengkafirannya, betul, jadi di orang kafir. Wa imma tidak benar, berarti kembali kepada yang mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ahlu sunnah selalu berada di tengah. Orang yang terlalu ekstrim mengkafirkan orang disebut khawarij. Tapi orang yang sepele menyepelekan dan tidak mengkafirkan orang kafir padahal dia sudah berhak dikafirkan juga tidak benar. Yang satu khawarij namanya, yang satu murjiah namanya. Ahlus sunnah bukan khawarij, ahlus sunnah bukan murjiah. Lihat teman sekalian di sini. Disebut di sini ya dalam kitab namanya Itharul Haq 'alal Khalq, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Wazir, saya nukil bacaan di sini ya. Panjang cuman saya yang garis bawahi yang kedua. Kata beliau, wa hadza khatarun fid din jalilun. Mengkafirkan orang itu adalah termasuk bahaya dalam perkara agama, itu urusan besar. Fayambaghi syiddatul ikhtiraj fihi. Karena itu harus berhati-hati besar sangat dalam hal ini. Min kulli halim nabil. Terjadi dari orang yang memang orang itu adalah orang yang punya harga diri yang tinggi, punya keterhormatan yang tinggi. Wali ajli hadal khatar. Karena itu, karena bahaya ini, wadhiral mutawakif fit takfir wa kana hadha huwa sahih indal muhaqqiqin. Hati-hati dalam mengkafirkan itu adalah merupakan pendirian yang benar di kalangan para orang-orang yang pentahkik, ya, mengkaji tentang keislaman. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab As-Sailul Jarrar, kata beliau, la yambaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh bagi orang muslim yang beriman pada Allah dan hari akhir, an yaqduma alaihi illa biburhanin awdah min syamsin nahar. Tidak boleh seorang muslim berani-berani sembrono mengkafirkan orang lain kecuali dengan burhan awdah yang lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Artinya sudah tidak ada lagi keraguan, ya. Matahari di siang bolong artinya sangat jelas, sangat terang, sangat terik, jelas betul, baru orang itu hukumi. Tapi kalau tidak, jangan cari penyakit, nanti kembali kepada kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Di akhir beliau mengatakan, fa fi hadhil ahadits wa ma warada mauriduha a'zam zajir wa akbar wa'id 'anit tasarru'i fit takfir. Hadis-hadis ini dan banyak lagi itu merupakan peringatan yang keras, ya, nasihat yang besar dari seseorang bersegera, cepat-cepat, ceroboh, tergesa-gesa dalam menghukumi orang lain dengan kafir. Begitu juga Ibnu Daqiqil Ain mengatakan, wa'idun azim liman akfar ahadan minal muslimin. Sangat besar ancaman bagi orang yang mengkafirkan seorang dari kaum muslimin. Lihat di sini ada hadis. Ini mungkin dari sini ada empat orang sekalian. Seseorang itu, kalau kita mau katakan bahwa orang itu kafir, maka dalam hadis ini sebagai pencerah bagi kita. Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah, kata beliau, dari Ubadah bin As-Samit, lalu diantara yang terungkap pernyataan Rasul itu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit ini begini, kata beliau, illa antarau satu, berarti ru'yah kufran, kufur berarti perbuatannya itu kufur, bukan maksiat, bukan fasik. Bawahan itu adalah, bukan bawahan bahasa Indonesia, ya, bawahan maksudnya jalian mu'alinan indakum minallahi fihi burhan. Qur'annya jelas tentang itu, hadisnya jelas tentang itu, ijma'nya jelas tentang itu, kemudian dia tetap kafiri, maka itu baru. Di sini Syekh Al-Utsaimin, ya, mengatakan begini, antarau, yang dimaksud dengan hadis tadi antarau, tarau itu kan berasal dari kata ro'a, ya ro, ru'yah. Maksudnya kata beliau adalah kamu tahu dengan yakin. Bukan isu, ada berita bahwa fulan, nah bisa, harus dengan ilmu yakin. Kita dengar mulutnya cuap-cuap begitu, kita dengar tulis, kita baca tulisannya begini begitu, jadi bukan berita. Untuk menghukumi seseorang itu adalah kafir, tidak boleh dengan sembarangan. Harus kita punya ilmu yang yakin bahwa fulan yang akan dikafirkan itu benar-benar telah menyalahi syar'i. Jadi ilmunya harus yakin. Ini hadis Rasul SAW. Kufran itu adalah, tadi perbuatannya itu kufur. Perbuatannya adalah kufur, bukan fasik. Misalnya orang mencuri itu adalah kefasikan. Kecuali kalau dia menghalalkan. Orang minum khamr itu adalah kefasikan. Kalau dia menghalalkan baru. Riba itu adalah dosa besar, tetapi dia adalah bukan pengkafir, kecuali kalau dia menghalalkan riba dan seterusnya. Jadi beberapa lagi. Berikutnya bawahan itu artinya adalah sharihan atau mu'linan. Dia benar-benar bukan apa namanya sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Nyata-nyata. Indakum minallahi burhan, maksudnya adalah di sini dia berasal dari dalil yang sahih, yang benar. Artinya bahwa dia patut untuk difonis kafir karena dia benar-benar telah melanggar ayat yang sharihah, hadis yang sahih, dan ijma' yang sahih. orang itu semuanya telah melanggarnya, maka orang itu baru diputus orang itu kafir. Ini hadis Rasul, tidak boleh kita langkahi begitu saja. Hadisnya muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di sini ada kriteria mudah bagi seorang muslim itu siapa. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa kata beliau, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa dia mengucap la ilaha illallah, wastaqbala kiblatana, dia menghadap kiblat kami, wa shalla shalatana, dia salat seperti salat kita, wa akala dzabihatana, dan memakan sembelihan kita, fahuwal muslim, maka dia adalah muslim, lahu ma'alil muslim, dia berhak sebagaimana muslim yang lain berhak, wa alaihi ma'alal muslim, dan dia punya kewajiban sebagaimana muslim yang lain punya kewajiban. Ini hadis Rasul riwayat Imam Al-Bukhari, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi ini kriteria kata Rasul, kalau orang itu bersyahadat, orang itu menghadap kiblat, orang itu sholat, orang itu memakan sembelihan kita, maka dia muslim. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah Tahawiyah ini, kata beliau, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah yang tadi ada dalam hadis ini, bizan bin, karena dia melakukan suatu dosa, malam yastahilluhu, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa itu, wala naqulu, dan kita tidak mengatakan la yadhurru ma'al imani dhanbun liman amilahu, tetapi juga kita tidak mengatakan bahwa dosa itu tidak mengganggu keimanan seperti yang dikatakan oleh orang murjiah. Jadi kita juga tidak seperti orang murjiah, tapi juga kita tidak mengkafirkan orang karena orang itu berbuat dosa. Begitu akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ini mirip dan saya lewati. Karena sekali orang bisa divonis menjadi kafir jika dia terbukti seperti yang tadi saya katakan, ada ru'yahnya, ada kufurnya, ada bawahnya, ada burhannya, sudah terbukti itu, maka orang itu harus begini. Satu, harus berakal baligh. Berakal baligh, karena berakal itu adalah manatu at-tadabbur wa tafakkur. Dia sumber ilmu itu adalah akalnya. Pintunya itu adalah akalnya. Kalau akalnya bermasalah, betul tidak? Maka pahamnya jadi bermasalah. Karena itu akalnya harus diluruskan. Harus yakin betul bahwa orang ini baligh, tapi akalnya juga sehat, normal. Begitu. Tadi sudah ada dalil yang dibawakan, jadi saya tidak bawakan lagi. Sadar dan sengaja, dia melakukan itu, melakukan kekufuran yang akan menyebabkan dia divonis kafir itu, dengan penuh kesadaran. Dan dengan penuh sengaja. Tadi mungkin ada pertanyaan masalah gimana di matra ini, betul tidak? Nah, sepertinya tadi sudah terjawab ya. Jadi, ada perkara yang bisa ada unsur mujamalah. Mujamalah itu adalah basa-basi. Ada perkara yang tidak bisa basa-basi di situ. Jadi kembali kepada orang itu sendiri. Kalau orang itu adalah dia, ya kan ada tiga tuh. Ada kafir, ada zalim, ada fasik, betul? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humu adh-dhalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ada tiga. Dan karena itu kualitas orang yang kita lihat berbuat kekufuran itu bisa jadi salah satu dari tiga ini. Betul? Ketika misalnya tanda tangan itu, kata dia, misalnya nih, kita tidak tahu kan hati orang, tapi ini satu iftirodi namanya. Dia jadi wakil rakyat ini sebetulnya karena cari kerja susah. Sementara kalau jadi anggota atau wakil rakyat kan gajinya gede, betul tidak? Laptopnya keren, rumahnya fasilitas jadi negara. Ya tidak, bisa ini, bisa itu. Sementara kalau kerja jadi cleaning service, kata dia, wah, ngelamarnya susah, dan seterusnya, betul tidak? Akhirnya, nah dengan seperti itu, tidak serta-merta orang itu menjadi kafir, kalau begitu. Berarti dia ada unsur hawa, betul tidak? Ada unsur hawa nafsu, perkara duniawi, di mana dia adalah memperjualbelikan akidahnya itu dengan perkara seperti itu. Itu adalah satu hal. Dan beda lagi dengan yang lain, kata dia, ah, nggak masalah, ya tidak, dia katakan berhukum pada hukum selain Allah itu tidak kafir kok, gitu, ya tidak. Maka orang ini bermasalah itu, secara hukum adalah punya kualitas lain. Jadi pada sekalian tidak bisa kita general, walaupun gedungnya sama, karena urusan hati bukan urusan kita. Tadi Allah SWT berfirman, innallaha bima ta'maluna khabirun, yang maha tahu tentang hati orang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya melihat dari zohirnya saja. Jadi hukum kita adalah dari zohirnya saja. Oleh karena itu berhati-hatilah, karena hukum Islam tidak hanya zohir saja, tapi juga batin. Sementara batin adalah Allah yang mengetahuinya. Jadi demikian.